Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, an'amana ala ni'matil iman wal islam, wa yahdiyana ila sawabis sabil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita masih tetap mengudara menayangkan siaran penyejuk keimanan. Mudah-mudahan dengan mengingat dan mendengarkan akan mudah-mudahan bertambahlah iman kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan membawakan surat Al-An'am ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ayat ini sungguh sangat menarik sekali karena dimulai dengan kata-kata wa kadzalika. Demikianlah artinya. Ini adalah merupakan sebuah potret tentang kisah para rasul untuk memberikan contoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana mereka mengemban risalah sebagai rasul. Muhammad bukan yang pertama memiliki musuh. Setiap rasul punya tantangannya sendiri dalam menghadapi para musuh. Apakah tantangan para musuh membuatnya surut dan kekuatannya melemah, atau rasul tetap teguh? Sesungguhnya para rasul tetap teguh dan Allah pasti mendukung dan membantu mereka. Dan ayat ini juga adalah untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya bukan saja Nabi Muhammad yang mendapatkan cobaan atau yang mendapatkan permusuhan baik dari kalangan jin ataupun manusia ataupun yang lainnya, tetapi para nabi-nabi terdahulu juga masing-masing Allah jadikan musuh itu. Dan Allah di sini memberitahukan yuhi ba'duhum ila ba'din. Yuhi di sini asal katanya dari kata wahyu, artinya auha yuhi, artinya di sini adalah membisikkan. Kalau Allah memberikan wahyu berarti Allah memberikan menurunkan Quran kepada Rasulullah yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam. Tapi di sini ketika kata tersebut bergandengan dengan ba'duhum ila ba'din, membisikkan sebahagian dengan sebahagian yang lain, zukhrufal qawli ghurura. Maka dibahasakan zukhrufal qawli di sini adalah kemegahan, keindahan. Memang bisikan-bisikan yang membuat orang itu keluar dari agama ini sangat indah rasanya. Padahal itulah salah satu bentuk kesesatan. Tapi di sini Allah mengatakan walau syaa rabbuka ma fa'alu. Tapi Allah kalau ingin berkehendak, maka itu tidak akan bisa terjadi. Artinya di sini kita dijadikan Allah untuk dapat memilih, dan artinya memilah-memilih. tentang kebenaran tersebut. Karena Allah tidak ingin memaksakan, karena Allah ingin juga melihat sesungguhnya bagaimana hambanya itu beriman kepada Allah dan Rasulnya betul-betul atas perintahnya. Maka diturunkanlah cobaan-cobaan. Mungkin di sini akan ditambahkan oleh Ustadz kita yang sudah ada di studio, yaitu Ustadz Ardiansah, bagaimana mungkin pengalaman orang-orang yang selalu jatuh bangun kembali lagi menetapkan meneguhkan agama Islam itu tersebut. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Kalau kita melihat kepada ayat yang mulia ini yang kita kaji pada hari yang berbahagia ini, menjelaskan kepada kita, baik kepada manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penggoda itu bukan hanya dari kalangan jin, tetapi juga dari kalangan manusia yang disebut dengan syaitan, atau yang memiliki sifat syaitaniyah itu bukan hanya jin yang kita kenal dengan iblis yang menggoda, alladzi waswisu fi sudurin nas, tetapi juga diantaranya adalah manusia yang memiliki kata-kata yang muluk, yang indah, yang menggiurkan dan menggoda sehingga orang terkontaminasi, sehingga orang mengikuti apa yang telah menjadi kesesatan itu sendiri. Nah, di dalam ayat yang mulia ini, jika kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi seluruh nabi itu ada musuhnya. Nah, ini adalah sebuah motivasi seperti yang sudah dikatakan Ustaz Fajrul tadi kepada bukan hanya para nabi, tetapi seluruh orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para duat tidak merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling tersiksa dalam menyampaikan dakwah. Karena apa? Karena ternyata para nabi terdahulu juga memiliki musuh yang tidak kalah hebatnya, baik itu dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia itu sendiri. Nah, kita para duat yang menyampaikan yang hak tentu bukanlah gara-gara hal-hal yang sepele, gara-gara hal-hal yang kecil kemudian kita mundur dari medan dakwah karena kita menghadapi musuh yang kuat. Karena sebenarnya tidak ada yang musuh yang kuat. Sebenarnya kitalah yang kuat. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata yuhi? Karena sebenarnya orang-orang yang dalam kesesatan, baik itu jin ataupun manusia, mereka itu tidak kuat, mereka itu lemah. Yang kuat itu adalah para duat. Yang kuat itu adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memperjuangkan agama Allah. Itulah yang sebenarnya kuat. Karena apa? Karena dia berserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang berlaku ihsan, yang berbuat kebaikan. Nah, para pendengar rahimakumullah, adapun manusia yang jiwanya sudah dirasuki dengan sifat-sifat syaitaniyah, maka sebenarnya dia adalah orang-orang yang sangat lemah. Orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itulah di antara hadis disebutkan bahwa sebenarnya jihad yang terbesar itu, Ustaz Fajrul, adalah jihad mengatakan sesuatu kebenaran di depan pemimpin yang berbuat kezaliman. Baiklah para pendengar rahimakumullah, itu yang mungkin dapat saya tambahkan. Mungkin Ustaz Fajrul, saya kembalikan ya kepada Ustaz Fajrul. Memang ayat ini ketika kita melihat wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Mungkin orang akan bertanya, Ustaz Ardi, permusuhan ini terjadi karena kehendak Allah, kan gitu kira-kira. Tapi Allah sebetulnya sudah memberikan kita hak pilih ataupun ikhtiar kepada manusia yang mampu dia memilih kebenaran akan membantu nabi, dan yang memilih kesesatan akan menjadikan musuhnya. Kira-kira sejauh mananya kesesatan ini dapat berjaya di muka bumi ini, Ustaz? Iya, kalau kita melihat sebenarnya mungkin Mengapa Allah Subhanahu wa taala masih menghukum, kan mungkin begitu. Ya, masih menghukum orang-orang yang sudah memilih misalnya jalan kesesatan. Toh kalau Allah mau, mereka juga bisa berjalan di atas jalan kebenaran. Ya. Nah, sebenarnya lah di sini Allah Subhanahu wa taala yang seperti Ustaz Fajrul katakan tadi telah memberikan pilihan. Nah, manusia sebagai hamba Allah yang telah diciptakan dalam kesempurnaan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu diberikan bekal tiga hal, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah bahwa di dalam diri manusia itu ada iman. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ada fitrah, ada kesucian, bahwa ada kecenderungan dia kepada kebaikan. Kemudian dalam waktu yang sama juga manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsu. Di mana hawa nafsu ini bisa membawa manusia kepada jalan atau kemaksiatan atau jalan yang tidak baik. Tetapi ya, untuk itu semuanya Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia itu akal fikiran. Nah, di akal fikiran inilah sebenarnya manusia itu diberikan kelebihan, keutamaan jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebenarnya lah akal manusia ya, tanpa bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Tetapi ya, tidak semuanya ya, yang besar-besar bisa dibedakan. Karena tidak ada satu pendapat pun yang mengatakan bahwa mencuri itu baik misalnya. Atau memukul orang itu baik. Atau menzalimi orang itu baik. Tidak ada. Tetap saja setiap akal akan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Berzina itu baik. Tidak ada yang mengatakan demikian. Karena apa? Karena akal mampu membedakan pada dasarnya antara yang baik dan yang buruk. Namun disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu. Ya. Memang ini ada kata aduan. Ya. Aduan ini musuh artinya ya, secara zahir, berbentuk tunggal di sini. Ya. Jamaknya adalah a'da. Ya. Tapi seringnya kita dapatkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman aduan walaupun menunjukkan satu, itu bisa artinya dua orang ataupun ya, banyak. Iya. Betul. Seperti kata annas kan ya, gitu. Betul. Padahal dimaksudkan adalah umat Islam secara keseluruhan. Ya. Jangan disangka nanti ah ini kan pada masa Rasul saja bilang betul. Orang. Ya. Nah, ini tidak, ini adalah menunjukkan secara keseluruhan seperti Ustaz bilang tadi. Maka di sini Allah beritahukan juga yuhi ba'duhum ila ba'din. Ya. Dalam arti kata sebetulnya kenapa mereka lakukan itu secara sembunyi-sembunyi? Artinya bisik-bisik ya, kan begitu. Iya. Ini kan menunjukkan kan di sinilah ya, menunjukkan artinya kelemahan orang itu terhadap kebenaran. Betul. Berarti Ustaz mengakui mereka itu kebenaran itu di dalam dirinya. Iya, pada hakikatnya mereka mengakui Ustaz. Cuman ya itu tadi kemungkaran hati mereka itu sudah tertutup daripada kebenaran. Kemungkaran lebih menguasai dirinya. Makanya di sini kalau kita lihat syaitanal ins manusia yang berbentuk dengan setan, artinya perilakunya, perbuatannya yang berubah seperti setan, ya, memberikan kata-kata yang menggoda-goda, memberikan kata-kata yang muluk-muluk. Kalau kita lihat sekarang kan Ustaz banyak itu yang mengajak kepada kebatilan, iya, ya, kita lihat di televisi, betul, ya, itu kemudian bagaimana perangai manusia itu yang menggoda-goda. Jadi bukan hanya perkataan, tapi perbuatan yang itu seperti setan perbuatannya itu. Karena apa? Karena menggoda-goda itu tadi dengan cara ya berbagai macam cara lah, dengan suara yang diserak-serakkan supaya seperti seksi suaranya, atau dengan lekuk-lekuk tubuh yang dipertontonkan di depan layar televisi. Yang inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syayatin al-ins. Makanya di dalam surah An-Nas di ayat yang terakhir daripada Al-Quran itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlindung daripada godaan jin dan manusia. Iya. Yeah. Di sini juga dikatakan dalam surat As-Su'ara, yeah, karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah aduun, artinya musuhku kata yeah, Allah, kecuali Tuhan semesta alam. Yeah. Sudah jelas kan yeah, gitu sih. Yeah. Artinya yang diikuti itu memang bukan aturan yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Tapi banyak sekali pengikut-pengikut orang-orang seperti itu. Iya. Yeah. Gitu. Karena itu tadi Ustaz, keindahan bahasa ya, iya, ya, ke hawa nafsu, Hawa nafsu ini kan seperti ada pepatah Arab mengatakan an-nafsu katifli in tahmilhu rubba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimu. Iya. Nafsu itu seperti anak kecil katanya. Anak bayi yang apabila terus-terusan disusui oleh ibunya, maka dia akan terbiasa dengan menyusu dengan ibunya. Tapi kalau dia diputuskan atau diceraikan menyusu dari ibunya, atau istilah kampungnya mencerai netek, maka ketika itu dia akan terbiasa juga dengan itu. Nah, artinya apa? Bahwa nafsu itu kalau diikut-ikuti, maka hal yang jelas-jelas batil itu pun akan dianggap suatu kebenaran. Itu kalau sudah nafsu yang berbicara, karena akan membuat manusia itu menjadi buta matanya, buta mata hatinya. Ya. Tetapi kalau dia dilawan, maka manusia itu pasti akan mampu untuk melawannya. Fa in taftimhu yanfatimu. Iya. Iya, begitu Ustaz. Dan jadi, ya. Di sini juga Ustaz dibahasakan di sini adalah juhrufal qauli ghurura. Iya. Artinya kita lihatlah dulu kembali ke belakang. Iya. Ketika Nabi Adam diciptakan, betul. Ketika Nabi Adam meminta pasangan, iya. Hawa kan, iya. Begitu. Ketika mereka berdua berada di surga, betul. Maka juhruful qauli ghurura ini datanglah setan artinya. Betul. Iya. Membahasakan bahwasannya apa yang satu-satunya itu yang dilarang Tuhan, itulah yang dimasukkan apa? Bahasanya dengan mengatakan bahwasanya kalau engkau wahai Nabi Adam memakan buah kuldi ini, engkau akan menjadi kekal. Betul. Engkau akan jadi malaikat. Betul. Nah, begitu. Memang begitu Ustaz. Kadang-kadang kalau kita lihat ya, bahasa yang dipergunakan itu bahasa yang sangat menggiurkan, syajaratul khuldi. Iya. Ya, ini kan bahasanya setan. Dalam artian bahasa yang dipergunakan setan untuk menggoda Nabi Adam alaihi salam yang kemudian diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Iya. Ya. Syajaratul khuldi. Ya, bahwa kalau dimakan buah itu, maka buah itu akan membuat manusia atau Adam itu kekal di dalam. Jadi kesimpulan terakhirnya Ustaz, ada apa firman Allah? Allah mengatakan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadikanlah pegangan, semungkin kita melaksanakan agama ini mungkin adalah sebuah kebencian atau hal yang sangat menjauhkan dari hati kita, maka kita harus jaga tersebut. Mudah bisa jadi suatu kesenangan yang kita lakukan terus itu malah membuat kita akan menjadi pengikut setan. Itulah yang harus kita hati-hati dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita dapat menjaga kesenangan itu menjadi ibadah kepada kita, kebencian itu juga dapat menumbuhkan keimanan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.